Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. وصلنا لقوله ثم بين نعم طيب بسم الله ثم أخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل لهم شيئا من معاصي الله الكبار أو كبار كبار جمع كبير أما كبار جمع كبرى التي توجب غضبه وعقابه. Kemudian Nabi mulai akhada min af'al syuru' wa af'al syuru' sering diterjemahkan dengan mulai, maka mulailah yufassil lahum syai'an min ma'asillah, mulailah beliau merincikan kepada mereka perkara-perkara dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kubar, yang besar. Allati tujib ghadabahu wa iqabahu, yang menyebabkan Allah murka dan memberikan balasan. Wa yuqsim fi hadhihi al-maw'idhah wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau bersumpah, ya ummat Muhammadin wallahi, padahal beliau as-sadiq al-masduq, berarti sumpah bukan hanya karena keraguan, jangan-jangan kalian tidak percaya kalau aku jujur, wallahi bukan hanya itu, tetapi wallahi dipakai juga untuk faedah ukhra wahiya ta'kid, penegasan, penekanan. Ya ummat Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyara min Allah subhanahu wa ta'ala an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu. Sungguh demi Allah wahai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau hambanya berzina atau hamba perempuannya berzina. Thumma bayyana annahum la ya'lamuna an adabillahi illa qalila. Kemudian beliau menerangkan bahwasanya mereka tidak mengetahui adab Allah kecuali sedikit. Walau alimu, kalau mereka tahu ma'alimahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la'akhadahumul khawf wal farq. Kalau saja mereka mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, niscaya mereka akan terkena rasa takut dan stres, yakni rasa takut yang sangat tinggi. Waladhahiku sururan qalila, niscaya mereka akan tertawa bahagia itu sebentar saja, sedikit. Walabakau waqtammu kathira, mereka akan menangis dan akan ditimpa ghummah. Iqtammu yang ditimpa ghummah, gundah gulana, lebih banyak gundah gulana dan menangis. Lau ta'lamuna ma'alam, kata Nabi. Ay, lau ya'lamuna ma'alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau saja manusia ini tahu seperti yang Rasulullah tahu. Apa yang Rasulullah ketahui? Diperlihatkan kepadanya surga, diperlihatkan kepadanya neraka. Hingga ketika salat Rasulullah SAW maju, melangkah ke depan, seakan-akan menggapai sesuatu. kemudian mundur seakan-akan takut sesuatu. Ditanyakan, ya Rasulullah, aku melihat engkau maju dan mundur ketika salat. Qal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aku maju karena diperlihatkan di hadapanku surga dan buah-buahnya yang mudah dipetik. Hampir-hampir aku ingin mengambilnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan diperlihatkan padaku neraka. Aku sangat takutnya. Sambil raja'tul qahqara, aku mundur ke belakang karena takutnya. Dan itulah yang kalian lihat. Aku maju dan mundur. Ikhwan ibn a'azakullah, bahkan Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperlihatkan kepadanya surga dan diperlihatkan kepadanya azab neraka. Dan azab kubur. Barakallahu fikum. Bagaimana kira-kira kalau manusia diperlihatkan padanya adab kubur atau adab neraka? Ikhwani fid din a'azakumullah. Di dalam riwayat disebutkan dengan lafaz, niscaya kalian tidak akan merasakan kenikmatan di ranjang-ranjang kalian. Yakni pikiran tidak bisa hilang dari apa yang dia lihat. Maka hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kepada atau untuk umat ini hanya diberitakan dengan berita yang pasti, pasti, pasti. Rabbana ajirna min azabik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azabmu. Warhamna birahmatik. Dan rahmatilah kami dengan rahmatmu. Allati wasi'ta kulla syai, awallati wasi'at kulla syai, rahmat yang luasnya meliputi segala sesuatu. Wa walidayna wa masyayikhana wa aqaribana wal muslimina ajma'in. Dan semoga dijauhkan pula dari api neraka dari azabmu ya Allah, dan rahmatilah mereka, kedua orang tuaku dan guru-guruku, kerabat-kerabatku, dan seluruh kaum muslimin. Tanbih, ada tanbih, ada peringatan. Tulahid anna fi sifati salatil kusuf tafsilan la yujad fil hadith alladhi ma'ana. Perhatikan, tulahid fi'lu amrin dari lahadha yulahidhu mulahadatan. Lahid barakallahu fikum adalah fi'il amr. Wa tulahid fi'il mudhari' bin niyatil amr, yani bilam al-amr, lakin la yujad huna. Tidak ada nutuknya, tapi ada maknanya. Tulahid, perhatikan. Anna fi sifati salatil kusuf, maknanya li tulahid, agar kalian perhatikan. Anna fi sifati salatil kusufi tafsilan la yujad fil hadith alladhi ma'ana. Bahwasanya dalam sifat salat kusuf ada rincian-rincian yang tidak terdapat di dalam hadis-hadis yang bersama kita. Wa qad akhadathu min ar-riwayah al-ukhra an Aisyah al-mawjudah. Tetapi telah diambil dari riwayat-riwayat lain dari Aisyah yang terdapat dalam dua kitab sahih. Aidan litukmilal faidah, agar semakin sempurna faedahnya. Artinya tidak terpaku hanya pada hadis yang muttafaq alaih. Di sana ada hadis-hadis lain yang tidak muttafaq alaih, tetapi rawahul Bukhari saja atau Muslim saja, atau diriwayatkan dalam dua kitab sahih tetapi tidak muttafaq alaih. Mungkin enggak? Mungkin, barakallahu fikum. Yani Bukhari meriwayatkan bilafdin, Muslim meriwayatkan dengan lafaz dari sahabat yang berbeda juga. Barakallahu fikum. Maka itu pun termasuk hadis-hadis yang bisa dipakai. Yani qama biha hujjah. Qamat biha hujjah. hujah akan jadi tegak dengannya, sehingga tidak terlalu kaku harus dari muttafaq alaih. Beliau sendiri penulis Al-Maqdisi rahimahullah, walaupun di awal menyatakan aku tidak masukkan dalam umdah ini kecuali yang muttafaq alaih, ternyata lolos juga, ada yang muslim saja, yang Bukhari saja. Ala kulli hal, sesungguhnya tidak mengapa, tidak terlalu kaku harus muttafaq alaih. Semua hadis yang sahih, bahkan walaupun diriwayatkan oleh ashabus sunan, fahiya hujjah. Idza sahal hadis fahuwa hujjah. Kalau hadis itu sahih, maka dia hujjah. Fi sahihain au fil masanid au fi sunan au fil muwatta'at au fil jawami'. In kana sahihan fahuwa hujjah. Barakallahu fikum. Maka di sini perlu diingatkan bahwa ada riwayat-riwayat atau ada sifat-sifat lain yang terkandung di dalam hadis-hadis lain yang tidak muttafaq alaih untuk melengkapi. Tanbihun akhar. Ada peringatan yang lain. Waradat salat al-kusuf ala kayfiyatin muta'addidah. Bahwa salat kusuf ternyata diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Artinya bukan hanya satu kaifiyah, tetapi ada kaifiyat, ada beberapa kaifiyah, ada beberapa tata cara salat kusuf. Minha di antaranya al-amr bis salati mujmalan. Saya ulangi terjemahannya mungkin kurang tepat. Lebih tepatnya diriwayatkan tentang salat kusuf dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Nah, minha al-amru bis salati mujmalan. Pertama, hadis-hadis yang memerintahkan untuk salat secara global. Fafza'u ila salah fa idza ra'aitumuhu fasallu. Lafaz-lafaz yang global. Kalau lihat gerhana, salatlah. Lihat gerhana, salatlah. Wa minha, di antaranya ada hadis-hadis yang menyebutkan rak'atani, dua rakaat. Di antaranya pula ada yang menyebutkan salat arba'a rakaat, empat rakaat, bisa bermakna empat ruku'. Wa minha sittu rakaat, ada yang menyebutkan enam rakaat. Wa minha samani rakaat wa minha ashr rakaat. Demikian pula ada hadis-hadis yang menyebutkan 6 rukuat, ada yang menyebutkan dalam hadis-hadisnya 8 rakaat, ada yang 10 rakaat. Wa fi kulli hadhihi alwujuh lam yarid illa 4 sajadat. Tetapi dalam semua riwayat-riwayat tadi sujudnya tetap dalam keadaan 4. Artinya sujud tidak berubah. Sebagaimana salat 2 rakaat sujudnya 4 kali, maka dalam salat-salat kusuf, dalam semua hadis-hadis tidak lebih dari 4. Tetapi rukuknya ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10. Wa fi kulli hadhil wujuh lam yarid illa 4 sajadat. Ruyat hadhil awjuh al-muta'addidah ma'anna al-khusuf lam yaqa illa marratan wahidah. Tetapi barakallahu fikum, diriwayatkan sekian banyak sisi, sekian banyak bentuk, padahal khusufnya terjadi di zaman Rasulullah SAW sekali. Fi zamanin Nabi, di zaman Nabi. Liza, oleh karena itu para ulama tidak berbicara sebagaimana biasanya. Apa biasanya? Masih ingat kaidahnya? Kalau ada sekian riwayat dari zikir-zikir ruku, apakah boleh digabung? Tidak boleh. Bagaimana caranya untuk menegakkan sunnah seluruhnya? Kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Yunawwi'. Sahih? Marra ma'ana? Sudah pernah lewat bersama kita? Semua hadis-hadis sahih yang berbeda-beda tadi, maka kita kerjakan semuanya, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Tetapi ini tidak. Para ulama tidak seperti itu, tetapi mentarjih. Limadha? Karena berbeda dengan salat yang lima waktu, tiap hari Rasulullah SAW salat. Maka bisa jadi terjadi pada Rasulullah SAW perbedaan-perbedaan beberapa kali. Kadang beliau duduk istirahat, atau kadang tidak duduk istirahat ketika bangun dari sujudnya ke berdiri. Kadang begini, kadang dikirnya ini, kadang dikirnya itu. Kadang menyebutkan seperti ini, kadang menyebutkan seperti itu. Iftitah juga ada beberapa iftitah. Apalagi dikir, tasyahud juga ada berbagai macam. Ada attahiyatulillah, ada attahiyatul mubarakatus salawatulillah, dan lain-lain. Maka itu tidak apa-apa, you know where. Agar kita memakai semuanya, karena semuanya sahih. Tetapi di sini kejadiannya cuma sekali khusuf. Bagaimana mungkin ada sekian bentuk? Pasti hanya ada satu bentuk yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ada fiqh. Ada fiqhun. Maka para ulama pun yurajjih. Lidha rajjahal a'immatul kibar wal muhaqqiqun. Para ulama kibar dan para pentahqiq, para peneliti, mentarjih. Hadis Aisyah alladhi ma'ana ala ghairihi minar riwayat. Mereka merajihkan hadis Aisyah yang bersama kita ini di atas semua riwayat-riwayat. Wa in kana sahihan? As'alukum, wa in kana sahihan? Naam. Tapi apa berarti kedudukannya? Sahih tapi enggak dipakai. Menyelisihi ma huwa ashah. Menyelisihi ma huwa ashah. Fa huwa syadz. Kama qulna fil mustalah, bahwasanya yang namanya hadis yang bisa dipakai makbul adalah bukan hanya sahih sanadnya, bukan hanya muttasil, bukan hanya rawi-rawinya thiqah, tetapi ghairu muallalin wala syad. Rawahu thiqatun thabt an mithlihi muttasil sanad ghairu muallalin wala syad. Hadisnya sahih, ini juga sahih. Sedangkan Rasulullah SAW salat kusub sekali. Nggak mungkin dua-duanya. Ini lebih sahih. Jelas ini dalam kitab sahih. Dalam Bukhari, dalam Muslim. Khalas. Berarti ini yang lebih rajih dari yang ini. Mafhum. Baik. Ya ini hadis Aisyah. Wa huwa arba raka'at wa arba sajadat. Wa ma'adaha faqad da'afahul a'immah. Adapun yang lain didaifkan oleh para a'immah. Seperti Imam Ahmad wal Bukhari wal Syafi'i. Imma benar-benar dhaif sanadnya, atau kalaupun sahih sanadnya, akan dikatakan syad yukhalif ma huwa asah. Menyelisihi apa yang lebih sahih. Fahuwa syad. Wa ma dha'fi munkar. Wa kadhalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekhul Islam rahimahullah, menganggap hadis-hadis yang selain empat ruku adalah dhaif. Ikhtilaful ulama. Perselisihan para ulama. Ikhtilaf al-ulama hal li salatil kusuf khutbatun mustahabbah am la? Berselisih para ulama, apakah salat kusuf itu ada khutbah yang dianjurkan, disunnahkan atau tidak? Fadhahabal Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah ila annahu laysa laha khutbah. Adapun Abu Hanifah, atau lebih tepatnya Hanafiyah, beda Abu Hanifah dengan Hanafiyah. Kalau Hanafiyah artinya ulama dari madhab Abu Hanifah. Wal Malikiyah kadhalik. Ay ulama Malikiyah. Wal Hanabilah kadhalik. Ulama minal Hanabilah. Dhahabu anahu laysa laha khutbah. Bahwasanya itu tidak disunahkan khutbah. Tapi bagaimana dengan riwayat ucapan Rasulullah SAW yang menaiki mimbar dan berkata, innahuma ayatani min ayatillah. Rasulullah SAW berdiri dan berkata dengan lafaz yang sahih dalam kitab kita ini, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ila akhir al-hadith. Qawlu Rasulullah SAW bil khutbah. Mereka tentunya menerima hadis itu, Tetapi itu dianggap sebagai penjelasan bantahan ketika mereka ada yang berpendapat bahwa ini karena kematian Ibrahim. Sehingga sifatnya bukan harus begitu. Tetapi saat itu beliau memperingatkan. Yani seperti ketika imam salat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian melihat kepada makmum, memperingatkan, lain kali, awas, kalau ada yang begini-begini jangan terlambat. Sesungguhnya, apa itu khutbah? Bukan, tapi tanbih. Tanbih. Maka mereka menganggap bahwa itu bukan khutbah. Mereka anggap itu sekedar tanbih, sebagaimana tanbih biasanya. Rasulullah SAW sering memberikan tanbih di majlis, nasihat dalam setelah sholat ila akhirnya. Seperti sholat subuh, Rasulullah SAW sujud ala isris sama, sujud di atas bekas-bekas air. Kemudian beliau setelah salam menghadap kepada hadirin dan berkata, pagi ini ada orang yang asbaha mu'minan wa kafira. Adapun siapa yang berkata bahwa hujan ini adalah dari Allah, maka dia mu'minun billahi wa kafirun bil kawakib. Adapun yang mengatakan bahwa hujan ini karena bintang ini, bintang itu, maka dia adalah orang yang mukmin bil kawakib wa kafirun billah. Apakah itu khutbah? Kemudian kita berkata, berarti setiap sholat subuh harus ada khutbah. Tidak mesti. Tidak mesti. Lakin hadza qaulun. Ini masih pendapat. Jangan kalian anggap ini yang rajih. Belum dibahas mana yang rajih. Wa dhahaba syafi'iyyu wa ishaq wa kathirun min ahli al-hadis, Imam Syafi'i dan Imam Ishaq, yani Ishaq ibn Rahu ya, dan kebanyakan ahli al-hadis, ila istihbabiha li hadhihi al-ahadis, mereka berpendapat dianjurkan khutbah sebagaimana dalam hadis-hadis ini. Baik, wal arjah at-tafsil, yang lebih rajih kata Syekh Abdullah Al-Bassam adalah merincikan. Tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan tidak sunnah, tetapi kita katakan dengan tafsil, fihi tafsil. Wa huwa annahu in ihtija ila al-khutbati wa ila maw'idatin nasi wa tabyin amrin lahum istahabbat. Kalau memang dibutuhkan atau kalau memang memerlukan khutbah untuk menasehati manusia dan menjelaskan pada mereka tentang hukum-hukum apa yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana, berarti dianjurkan. Kafi'lin Nabi SAW, seperti perbuatan Nabi SAW. Lama qala linnas, ketika berkata pada manusia, kusifatis syamsu, atau kasafatis syamsu limauti Ibrahim. Ketika manusia berkata terjadi gerhana karena maut Ibrahim, maka Nabi membantah. Berarti ada hajah. Ada hajah. Wa illam yakun thamma hajah. Bukan thumma, tapi thamma. Maknanya berbeda jauh. Wa illam yakun thamma hajah. Dicetakan saya dengan dhamma, maka dicoret, keliru. Wa illam yakun thamma hajah. Kalau hunaka, lam yakun hunaka haja, makna sama hunaka, tetapi makna thumma kemudian. Jauh sekali perbedaannya. Wa in lam yakun sama haja, kalau di sana tidak ada hajat, yani laisa hunaka haja, falaisa hunaka illa du'a, maka di sana pun tidak ada kecuali du'a. Wa in lam yakun sama haja, falaisa sama illa du'a. Semakna. Wal istighfar wassalah, kalau tidak ada hajat, maka tidak ada padanya kecuali doa, istighfar, dan salat. Baik. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.